main jiwa. Ini bisu bukan tapi aku jaga-jaga. Pak Bos, Pak Bos, adakah surat buatku Pak Bos? Di sana main gua, ini bisa.